orang tuaku beribadah kepada benda yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan juga tidak bisa menolak madarat pun yang menimpa kepada orang tuaku. Ini menunjukkan nasihat orang tua terhadap anaknya agar tidak melakukan kesyirikan, demikian juga nasihat anak terhadap orang tua agar orang tua jauh daripada syirik. Karena itu di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah kita lewati waktu lalu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan juga anak-anakku ini dari penyembahan atau menyembah berhala. Yaitu berhala maknanya yang disembah selain Allah Ta'ala. Baik itu yang masih hidup seperti jin atau manusia atau mati, atau dalam berbentuk patung penjelmaan daripada orang yang mati, maka ini semuanya hukumnya haram. Dan juga walaupun anak yang masih kecil, ketika belum sampai umur pun juga hendaknya dinasihati agar tauhid, karena tauhid ini kebalikannya adalah syirik. Sebagaimana beberapa waktu yang kita telah lalui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada anaknya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Walaupun kita minta pertolongan pada manusia, yang itu dia mampu, Allah Ta'ala beri kemampuan, tapi minta dulu pertolongan kepada Allah. Kemudian baru kita boleh meminta kepada yang hidup, yang memiliki kemampuan. Tapi hakikatnya dia tidak bisa menolong kita kecuali apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Selanjutnya pula, yang nomor 12, asyirku sababun li khurmani tukhulil jannah. Ini bahayanya syirik. Maka syirik ini menjadi sebab orang itu diharamkan masuk surga, sekalipun dia sholat, sekalipun dia siam, sekalipun menuntut ilmu. Namun jika Allah Ta'ala disekutukan, amal mereka yang baik tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga dosa mereka tetap dihukumi dia dosa. Dan inilah bahaya daripada syirik. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah nomor 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Innahu, sesungguhnya siapapun, man yusyrik billah, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, tidak pandang dia orang alim atau orang jahil atau siapapun di permukaan dunia ini, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah Ta'ala mengharamkan dia masuk surga. Ketika Allah Ta'ala mengharamkan masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal dia adalah di neraka. Inilah khatar syirki, bahayanya daripada syirik. Jadi semua amalnya tertolak, amal baiknya, namun dosanya masih tetap dihukumi dosa dan diharamkan masuk surga dan ditetapkan neraka selamanya di ya, dan ditetapkan di neraka selamanya. Yang harus kita fahami. Kemudian juga syirik ini bahayanya di dunia. Asyirku muftarin wa wadallun, bahkan juga wa mudhillun. Maka orang musyrik ini muftarin, mengada-ada. Ya, dikatakan mengada-ada karena hanya Allah Ta'ala yang menciptakan, yang bisa memberi manfaat, yang menolak bala. Lalu orang musyrik menjadikan selain Allah Ta'ala adanya makhluk yang bisa mendatangkan manfaat dan adanya makhluk yang bisa menolak madarat. Berani iftira, takdzib, dusta atas nama Allah Ta'ala. Dan juga dhalun, tersesat. Kemudian juga mudhillun, menyesatkannya. Adapun dalil yang menunjukkan hal ini banyak sekali. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 48. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, maka berarti sungguh dia telah berbuat sesuatu. Iftarah, mengada-ada, berbuat isman, dosa adiman yang sangat besar. Dan tidak ada dosa yang paling besar yang melebihi dosanya syirik. Karena orang musyrik menyamakan Allah dengan makhluknya, atau menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayadun bila andali. Maka orang melakukan musyrik berarti dia telah membuat, ya, berbuat dosa dan mengajak manusia kepada perbuatan dosa. Dan tidak ada yang musibah yang paling besar menimpa di permukaan dunia ini melainkan karena sebab kesyirikan. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan karena sebab syirik. Fir'aun dihancurkannya oleh Allah Ta'ala dan bala tentaranya karena perbuatan syirik. Demikian juga Raja Namrud yang lainnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena perbuatan syirik. Bahkan juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyembah-penyembah Lata, Uzza, wal Manat dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena sebab perbuatan syirik. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maknanya orang yang musyrik dia mesti dolalan, dan dolalan bukan koriba tapi ba'idah. Dan sebaliknya mafhum mukhalafahnya, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala maka dia akan mendapatkan petunjuk. Karena itu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, maknanya orang bertauhid dan tidak mencampuri iman mereka, tauhid mereka dengan kedzaliman. Yang dimaksudkan kedzaliman di situ adalah syirik. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia aman hidupnya, baik di akhiratnya maupun di dunianya. Dia aman hatinya sekalipun banyak fitnah. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Tatkala Allah Ta'ala mensifati orang tauhid, dia aman hatinya dan mendapatkan petunjuk, berarti orang musyrik maka tidak aman dia, walaupun memiliki harta yang banyak. Karena keamanan itu keamanan dalam jiwa, dan karena petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Ta'ala, maka orang musyrik orang tersesat dan juga menyesatkan. Selanjutnya pula nomor 14, di antara bahayanya daripada syirik, al-musyriku najasun. Orang musyrik itu najis, mana najis maknawi, hatinya itu najis. Dan ini menunjukkan bahayanya orang musyrik. Dengan dasar ayat dari surat At-Taubah ayat nomor 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang beriman, maka Allah Ta'ala memanggil hamba yang beriman, menunjukkan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Lalu Allah Ta'ala memberitahu, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Jadi najis hatinya, karena dia itu musyrik kepada Allah Ta'ala, tapi bukan najis fisiknya. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka masuk atau mendekati Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Ini menunjukkan haramnya orang musyrik masuk di dalam masjid, dan peringatan siapapun orang tidak boleh mengundang orang musyrik masuk ke rumah Allah, karena rumah Allah adalah orang-orang yang beriman yang menempatinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman pada hari pembalasan. Kemudian juga berikutnya, al musyriku amaluhu mardudun. Orang musyrik itu amal, maknanya amal di sini amal baiknya. Jadi walaupun orang musyrik itu dia berinfak, bersedekah, membangun masjid, atau membangun pendidikan untuk kaum muslimin, atau menyantuni orang Islam, tetap Allah Ta'ala menolak, tidak menerima amalan seorang hamba yang dia musyrik. Karena persyaratan di antara orang itu diterima oleh Allah Ta'ala amalnya adalah orang yang muslim, yang mukmin. Yang nomor dua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedangkan orang musyrik, riak. Yang nomor tiga, amal itu apabila ada contohnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penjelasan ini dijelaskan oleh mu'alif Hafidhul Ta'ala, dalil yang menjelaskan orang musyrik itu amal baiknya tidak diterima, tapi amal dosanya tetap mendapatkan hukuman. Liqaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, yaqulullahu, maka Allah Ta'ala berfirman, namanya hadis qudsi, ana aghna syuraka'a anis syirki, saya ini tidak butuh sekutu-sekutu. Tatkala Allah Ta'ala menjadikan semua makhluk ini dengan sendirinya, tidak ada sekutu dan tidak ada yang membantu, wala dhahira, tidak ada yang membantu, maka Allah Ta'ala enggan apabila Allah Ta'ala diibadai lalu disekutukan dengan selain Allah. Ketika Allah Ta'ala Maha Esa, hanya Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk, yang mengatur dan juga memberi rezeki, yang memenuhi kebutuhan makhluknya, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadai. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini, man amila amalan asyraka fihi ma'i, man amila amalan asyraka fihi ma'i, barang siapa yang beramal amalan apapun, di sini umum dan juga menunjukkan yaitu banyak pula amalnya, siapapun beramal soleh, maknanya bukan beramal dosa, tetapi asyraka fihi ma'i, dia menyekutukan saya ketika beramal atau beribadah kepadaku ini, ghairi, dengan selain saya, orang itu riak umpamanya, atau sum'ah, atau orang itu beribadah kepada Allah Ta'ala untuk mencari urusan dunia, taraktuhu wa syarikahu, maka akan tinggalkan orang itu dan juga sekutunya. Ini menunjukkan Allah Ta'ala tidak menerima amalan hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan dalam ayat, lain asyrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, jika kamu berbuat syirik maka akan batal dan akan lenyap semua amalmu yang baik, dan tentu kalian akan menjadi orang yang musyrik. Dan tidak ada yaitu keistimewaan atau perkecualian kalau seorang nabi berbuat syirik maka diampuni, tidak. Tetap siapapun berbuat syirik maka Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya dan tidak menerima pula amal solehnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak menjadikan satu pun di antara utusannya yang musyrik, karena Allah Ta'ala istofa, memilihnya, wa'asamahu, dan Allah Ta'ala menjaganya. Kemudian juga nomor 16, di antara bahaya syirik ini, khurmatuz zawaji minal musyrikin wal musyrikat, diharamkan kita menikah ya, atau menikahkan putri kita dengan orang-orang laki-laki musyrik, dan diharamkan kita menikahi wanita yang musyrikah. Ini balak juga di dunia, walaupun orang itu senang, tetapi kesenangan ini tetap harus ditinjau dari syar'i. Jika orang menyenangi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala maka batal yaitu pernikahannya, dan tidak sah dari termasuk perbuatan syirik. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik ya, sehingga dia beriman dulu, sehingga wanita-wanita ini beriman dulu. Dan ini juga kritikan terhadap pemuda-pemuda yang dangkal imannya lalu menikahi wanita yang musyrikah itu, yang kadang-kadang menjanjikan kalau kamu mau menikahi saya ya saya akan masuk Islam. Menikah dulu, tapi setelah menikah tidak masuk Islam. Bahkan juga walaupun dia janji kalau kamu menikahi saya akan masuk Islam. Ketika pada waktu menikah dia belum masuk Islam, maka batal yaitu pernikahannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tangkiqul musyrikati hatta yu'minna, suruh iman dulu. Maka orang mukmin menikah dengan orang mukminah. Dan juga ada ayat al-khabisatu lil khabisin, wanita-wanita yang berbuat keji, perbuatan keji, dan paling kecinya perbuatan orang adalah syirik. Maka untuk laki-laki yang keji, wal khabisuna lil khabisat, dan orang-orang laki-laki yang musyrik pula menikah maka dengan wanita yang musyrik. Wala amatum mu'minatun, maka Allah Ta'ala beritahu, sungguh budak yang beriman khairun min musyrikati walau a'jabatkum, itu lebih baik untuk kaum muslimin menikahi budak yang beriman walaupun orang musyrik wanita itu mengherankan kecantikannya untuk dirimu. Karena keindahan bukan keindahan rupa, keindahan yang sebenarnya adalah keindahan hati. Karena rupa itu bisa lenyap, orang kalau sudah lanjut usia berubah dia wajahnya. Tapi kalau iman, selagi yaitu iman itu berada di orang tersebut, bertambah hari bertambah indah kehidupan mereka. Selanjutnya pula, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, ini peringatan untuk orang tua. Janganlah kamu menikahkan putri-putrimu yang beriman dengan laki-laki yang musyrik, sehingga mereka laki-laki ini beriman dulu. Ini peringatan dari Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala melarang menikahkan putrinya yang mukminah kepada orang laki-laki yang musyrik, jika dilanggar maka dia melakukan dosa dan tidak sah pula pernikahannya. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum, sungguh seorang hamba laki-laki yang beriman yang kamu mau mencintainya, mau nikahkan dengan putrimu ya mukminah, itu lebih baik daripada orang musyrik, laki-laki yang musyrik, sekalipun kamu tertarik dengan hartanya atau tertarik dengan penampilan dirinya. Ini menunjukkan tauhid, yaitu selalu mengontrol hidup kita. Tidak boleh kita berteman dengan orang musyrik, tidak boleh pula kita yaitu menikah dengan orang musyrik sampai dia beriman. Apalagi wala, yaitu senang kerjasama dengan orang musyrik, tidak diperkenankan kecuali urusan dunia yang itu diatur dengan Islam. Nomor 17, bahayanya daripada syirik ini, wa anna syirka huwa aula awwalu nahyin fil Qur'anil Karim, dan sesungguhnya syirik ini pertama kali larangan Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi pertama kali yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah Al-Quran, dan pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita adalah tauhid, dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah ayat nomor 222, fala taj'alu lillahi antada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu, tandingan-tandingan, amsalan, yaitu contoh-contoh, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya yakni tidak ada yang, tidak ada sembahan yang berhak untuk kita sembah atau kita ibadah kecuali Allah. Itu awal dari tauhid. Kebalikannya, pertama kali yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah syirik. Selanjutnya di sini kita lanjutkan salisan pembahasan tentang aqsamu syirki, macam-macam syirik. Setelah kita memahami makna syirik lafdan wastilahan, menurut lafad dan istilah, lalu kita fahami tentang bahayanya syirik, kemudian sekarang macam-macam syirik. Ini menunjukkan kita tidak mungkin akan selamat dari perbuatan syirik ini kecuali kita mengetahui lalu menjauhinya. Pertama, syirkur rububiyah, itu syirik rububiyah. Wa wasyirku bi af'alillahi ta'ala. Yang dimasukkan di sini adalah menyekutukan af'alullah, pekerjaan-pekerjaan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang ia lakukan. Jadi ar-rububiyah itu maknanya berkenaan dengan fi'lullah, berkenaan dengan pekerjaan Allah. Nah, ada namanya tauhidur rububiyah. Kita ifratullah Ta'ala fil af'al, hanya Allah Ta'ala yang berbuat. Berarti kalau orang menyekutukan rububiyah, maka dia menjadikan selain Allah Ta'ala fa'al, dan ini adalah puncak dosa. Bayang qasimu ila kismaini, dan dijelaskan di sini oleh mu'alif hafidhahu ta'ala, yang terbagi menjadi dua bagian syirik rububiyah ini. Pertama, syirku ta'til. Syirik maknanya ta'til itu meniadakan bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat, tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan manusia. Semua alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Namanya syirku ta'til. Dan ini adalah sedikit jumlahnya. Walaupun mereka mengatakan demikian, hakikatnya hati mereka itu meyakini bahwa setiap yang wujud mesti ada yang mewujudkannya. Yang dimaksudkan syirku ta'til di sini wa huwa nafyu ba'dhi af'alillah, meniadakan sebagian perbuatan Allah Ta'ala. Seperti kelompok Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mencintai. Mencintai adalah fi'lullah, bahwa Allah Ta'ala tidak membenci, bahwa Allah Ta'ala tidak turun ke langit dunia. Ini syirik ta'til, maknanya meniadakan sebagian perbuatan Allah yang Allah tetapkan tapi ditiadakan oleh mereka. Au kulliha, atau menafikan, meniadakan bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat apa-apa. Kasyirik dahriyah, seperti syiriknya dahar, dari orang yang berkeyakinan bahwa alam ini wujud dengan sendirinya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang menghancurkan kita kecuali masa. Jadi syirik masa, syirik dahar, maknanya mereka meyakini bahwasanya tidak ada menciptakan alam ini. Alam ini wujud dengan sendirinya. Dan mereka menganggap mati yang lain itu, masa itu yang membuat mati, bukan Allah Ta'ala. Wa alladhi yuhyi wa yumit. Wa ghulatul Jahmiyah, dan juga ghulat Jahmiyah, kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat Ar-Rahman, tapi bukan memberi rahmat. Ar-Razzaq, tetapi bukan memberi rizki. Bahkan ghulatul Jahmiyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sifat dan tidak memiliki nama. Mereka beranggapan kalau Allah Ta'ala memiliki sifat berarti sama dengan makhluk, kalau diberi nama berarti sama dengan makhluk. Dan ini paling puncaknya perbuatan syirik yang tidak dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini ulatul Jahmiyah, makanya dibunuh oleh Walidul Amri. Dan ini Jahmiyah itu dari kelompok Jahm bin Sofwan, yang itu sumbernya dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad Juhani mengambil dari Taulut, yang itu adalah orang Yahudi. Begitu galaknya dan juga bengisnya permusuhannya terhadap Islam, dengan segala macam cara bagaimana orang itu lepas daripada ikatan akidah, ikatan Islam yang ini sekarang menyebar di mana-mana. Orang mau merusak din, mau merusak sunnah, mau merusak syariat Allah Ta'ala. Wa syirku Fir'aun wa Namrud, dan juga syiriknya Fir'aun dan Namrud yang tidak mengakui adanya Allah. Bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu pengakuan lisannya, tetapi hakikatnya Fir'aun ini mengimani adanya Allah. Cuma wajahatu, mereka mengingkari wastaikonat anfusum, tapi jiwa mereka meyakini adanya Allah. Cuma manusia itu lisannya dusta. Dan bukti yang demikian itu, maka Fir'aun memerintah kepada Haman, ya Haman ibnili surkhah, baik Haman bangunkan aku ini bangunan yang tinggi, la'ali abluhul asbab, barangkali saya bisa yaitu naik ke tempat yang tinggi, asbab as-samawati, pintu-pintu langit aku akan yaitu daki, aku akan naik. Asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa. Saya ingin mau melihat Tuhannya Nabi Musa. Ini menunjukkan fitrahnya Fir'aun tahu bahwa Allah Ta'ala itu di atas. Karena Fir'aun tidak menyuruh Haman untuk menggali tanah, namun mulutnya dusta. Dan semua hakikatnya manusia itu mempunyai fitrah mengenal Allah. Karena kalau kita ditanya, pena ini tidak mungkin akan wujud kecuali ada yang membuat. Bagaimana langit dan bumi tidak ada yang membuat? Wasyu'in fisabik, fisabik mana orang-orang dahulu, itu syiriknya orang dahulu. Wasyu'in dan komunis yang meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak ada, bahwa tidak ada pencipta alam, bahwa alam itu wujud dengan sendirinya dan sekarang itu menyebar di mana-mana. Bahkan juga setiap negara mau mengembangkan komunis ini. Supaya kita itu lepas dari yaitu beriman kepada Allah. Ini usahanya musuh-musuh di permukaan dunia. Wal mulahidah. Dan juga orang-orang ateis yang mengingkari pula adanya ilah. Fil waktil hadir untuk zaman sekarang ini. Jadi maknanya kita ini supaya yaitu hidup ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Jangan diikutkan tatanan negara itu dengan keislaman. Biar bekerja dengan otaknya manusia, itu maunya mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin membuat makar, tapi Allah Ta'ala yang balas makar mereka. Ini harus kita fahami. Setiap orang menyampaikan yang hak mesti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik taktil, yaitu maknanya tadi menafikan bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Maka ini jelas hal yang ditolak oleh fitrah yang selamat dan juga akal yang sehat, dan ditolak pula dengan dalil syar'i. Kemudian juga syirkun man, syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhara fil khalqi wa lam yu'attil af'alallahi, yaitu syirik yang mana orang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Selain Allah Ta'ala ada ilah yang dianggap bisa menciptakan sesuatu, dan tidaklah dia meniadakan pekerjaan Allah. Tetapi ada selain Allah Ta'ala yang bisa berbuat semisal Allah. Ini juga termasuk syirik rububiyah. Karena menyangkut masalah yaitu meyakini adanya makhluk ini bisa berbuat semisal Allah berbuat. Seperti kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak membuat pekerjaan hamba. Jadi Allah Ta'ala hanya membuat manusianya. Tetapi pekerjaan hamba itu adalah hamba yang berbuat. Namanya syirik rububiyah. Karena itu dikatakan bahwasanya Al-Qadariyah majusi hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau orang majusi hanya menyembah dua Tuhan. Tuhan penyelamat, Tuhan nur cahaya, dan Tuhan dzulmah gelap. Tetapi orang Qadar ini menganggap masing-masing manusia yaitu adalah Tuhan. Dan juga kelompok Al-Ihad wal-Ittihad yang menganggap Allah Ta'ala telah menyatu dengan dirinya. Dan ini paling bahaya dan masih menyebar, namanya tasawuf sufi, yang menganggap orang itu telah bebas dari kewajiban Allah, bahwa dia menganggap bisa berbuat sesuatu. Bahkan juga ada orang mengatakan bahwa ulama wali, wali itu melebihi daripada nabi. bahwa wali itu sejajar yaitu dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya harus kita fahami agar kita tidak terseret oleh pemahaman yang tersesat. Di sini dijelaskan kasyirkin nasara, seperti syiriknya orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini adanya Allah, tetapi menjadikan Isa ibn Maryam ibnullah, menjadikan pula Tuhan Bapak. Nah, gimana Tuhan Bapak, Tuhan Ruhul Kudus. Maka ini mengakui adanya Allah, tetapi meyakini bahwasanya selain Allah Ta'ala bisa berbuat semisal Allah. Maka oleh karena itu dikatakan orang Nasrani kafir, karena mereka menyekutukan Allah. Demikian juga orang Majusi, orang Yahudi. Wa qala al-yahudu Uzair ibn Allah. Maka orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi ini menunjukkan jelas kufurnya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi, dia kafir. Karena Allah Ta'ala mengkafirkan mereka. Ya. Maka orang yang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia kafir. Wal Majusi dan orang Majusi ini juga termasuk menyekutukan dirinya dengan Allah. Alladzina taqadu anna hunaka ilahaini, yang mana mereka meyakini bahwasanya di alam ini ada dua Tuhan. Ilahan nuri, yaitu Tuhan nur, cahaya. Wa ilahan dzulamati, dan juga yaitu Tuhan gelap. Ini semuanya yaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kasyirki ghulatir rafidah, seperti syiriknya ghulatir rafidah. Ya mana ghulatir rafidah mengatakan anta ya ali ilahuna. Dan itu namanya Nusairiyah, dan sekarang berkecamuk di Suriah. Syiah Nusairiyah. Ya mana dia mengaku bahwasanya Ali itu ilah, dan sebagian ulama mengatakan sekarang sudah tidak ada, yang ada adalah Syiah yang lainnya. Kasyir yughulatir rafidah alladziina taqadu fi ba'di a'immatihim annahum yatasarrafuna fi dzarrati hadzal qauni. Yang mana kelompok ghulatur rafidah mereka meyakini bahwasanya sebagian imam-imam mereka, mereka itu mampu mengatur alam semesta ini. Nah, ya. Mampu mutasarrifuna fi dzarrati hadzal qaun, mampu mengatur paling kecilnya alam ini. Fakadzalika ghulatul mutasawwifah, demikian juga orang-orang sufi yang menganggap dirinya telah menyatu dengan Allah Ta'ala sehingga tidak sholat karena sudah dia menyatu dengan Allah, dan dia berzina, mencuri yang lainnya karena dia sudah menyatu dengan Allah, karena Allah yang melarang berbuat zina sedangkan dia sudah menyatu dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara syirik rububiyah yang nampak di permukaan dunia ini. Kemudian juga yang nomor dua, syirkul asma was sifah, menyekutukan Allah Ta'ala di dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Ini harus kita jauhi, karena ini semuanya termasuk bagian bahayanya perbuatan syirik. Jadi syirik ini ada syirik rububiyah, ada syirik asma wa sifat, dan ada syirik uluhiyah. Wa hadzal syirku yang qasimu ila aqsam, maka syirik di dalam asma wa sifat ini dibagi beberapa macam bagian. Di antaranya awalan syirkut tasbih, syirik menyamakan, dianggapnya Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Namanya syirik fis sifat dan juga syirik fil asma. Pertama, tasbihul makhluki bil khaliq. Menyerupakan makhluk ini sifatnya sama dengan Allah. Kasyirki ubbatil kubur, seperti syiriknya penyembah kuburan. Dianggapnya orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, padahal yang mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Itu namanya syirkul makhluk bil khaliqi. Jadi makhluk itu disamakan dengan Allah. Barang siapa yang menganggap keris itu bisa menolak bala, mendatangkan manfaat, berarti itu sirkul makhluk bil khaliq. Siapa yang menganggap dukun paranormal bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, bisa menyembuhkan penyakit, berarti menjadikan dukun itu sebagai ilah, sebagai robbun pencipta. Karena rob bermakna yang mengatur, memiliki, dan juga yang memberi rezeki. Wal awliya alladzina u'tu ba'dha sifatillahi lil makhluk, dan juga para wali yang mereka mendapatkan prioritas atau bagian-bagian sebagian daripada sifat Allah untuk makhluknya, dianggapnya wali itu tahu urusan ghaib. Ya wali saya tahu urusan ghaib dan bisa mendatangkan manfaat, menolak bala, dan mereka menganggap wali itu lebih utama daripada para anbiya, dan ini sudah kufur. Nah, saya pernah berkhutbah di Gresik, turun khutbah itu, wali itu lebih utama daripada nabi. Oh, ini orang tasawuf seperti itu, terang-terangan mereka membantah wali itu lebih utama daripada nabi. Ya, tapi dia sholat Jum'ah, kiranya. Padahal sholat Jum'ah adalah ketetapan dari Allah Ta'ala dan juga perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini bahayanya. Wal awliya alladziina utu ba'dha sifatillahi lil makhluq, dan para wali yang mana mereka diberi suatu keistimewaan sebagian daripada sifat-sifat Allah untuk makhluknya, dianggapnya bisa menyembuhkan penyakit, bisa tahu urusan ghaib, padahal Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan ghaib, tidak ada satu pun yang tidaklah Allah Ta'ala memberitahu urusan ghaibnya kecuali kepada sebagian kecuali kepada utusannya. Kal ilmi wal qudrah, dianggapnya wali itu punya ilmu, punya kemampuan ilmu ghaib, punya kemampuan sama dengan kemampuan Allah. Ini adalah syirik fir rububiyah, karena ilmu menyangkut masalah rububiyah, wal qudra menyangkut masalah rububiyah af'al. Wajal bin naf'i, dianggapnya bisa mendatangkan manfaat. Wadaf'il dharar, dan dianggapnya bisa menolak madarat. Wahadha syirku yu'addi fi nihaya ila syirkil uluhiyah. Kalau syirik-syirik semacam ini dilakukan, maka akan menuju kepada syirik uluhiyah. Maknanya begini, kalau orang menganggap orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, maka mereka akan menyembah orang mati itu, akan minta kepada orang mati itu. Meminta orang mati berarti tauhid uluhiyah, berarti syirik uluhiyah. Jika dia menganggap azimat bisa menolak bala, ya bisa mendatangkan manfaat, akhirnya mereka akan memelihara azimat itu dan akan bergantung kepada azimat. Sedangkan menggantungkan sesuatu yang itu hanya Allah Ta'ala diberikan kepada selain Allah dalam musyrik. Karena Allahu As-Samad, Allah Ta'ala ini kita tuju. Apapun yang menjadi kebutuhan makhluk, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ba, tasbihul khaliq bil makhluk. Nah, kalau tadi ini yaitu syirik fil asma' was sifat. Tadi tasbihul makhluk bil khaliq, menganggap makhluk punya kekuatan seperti Allah, punya keilmuan, punya kudrah seperti Allah Ta'ala. Sekarang tasbihul khaliq bil makhluki, disamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Contohnya kasyirkil mumassilati, seperti syirik mumassilah, maknanya musabbihah, dianggapnya sifat Allah Ta'ala itu sama dengan makhluknya. Yaquluna, mereka mengatakan, inna lahu yatan, sesungguhnya Allah Ta'ala punya tangan kayatina, seperti tangan kita. Yadullah, tangan Allah berarti seperti tangan kita. Makanya berarti menyekutukan yaitu sifat Allah Ta'ala, sifat dhatiyah, ya, Allah Ta'ala disamakan dengan sifat dhatiyahnya makhluk. Dan ini termasuk juga kebiasaan-kebiasaan orang musyrik dahulu dan juga sekarang. Ka'tiqadil Yahud, seperti i'tiqadnya orang Yahudi, innallaha yat'afu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu letih. Dan juga orang Yahudi mensifati Allah Ta'ala, innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah Ta'ala miskin. Miskin berkenaan dengan sifat. Dan juga yadullahi maghlulah, katanya orang Yahudi, tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Maka Allah Ta'ala kikir. Maka Allah Ta'ala membantah, bal yadahu mabsutatan. Maka orang Yahudi musyrik rububiyah dan juga syirik di dalam asma' wa sifat. Ya. Seperti syiriknya iblis. Tapi iblis syirik rububiyah. Ya. Bukan syiriknya, yaitu iblis dia meyakini tauhid rububiyah. Iblis bertauhid rububiyah. Karena iblis mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menjadikan saya dari api sedangkan engkau menjadikan Adam dari tanah. Berarti meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan iblis, diakui oleh iblis. Dan juga iblis itu bertauhid asma wa sifat. Karena bersumpah fa bi izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, saya akan menggoda semua hambamu. Yang menunjukkan dia bersumpah dengan sifat Allah. Tetapi mereka jatuh kepada syirik uluhiyah. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang Yahudi lebih parah syiriknya daripada iblis. Karena iblis bertauhid rububiyah. Iblis tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dan iblis tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sifatnya. Tetapi menyekutukan Allah Ta'ala dalam uluhiyah. Ketika diperintah sujud tidak mau, itu syiriknya iblis, syirik uluhiyah. Wa innahu bakhilun. Nah, sesungguhnya Allah katakan bakhil. Innallaha fakirun. Allah Ta'ala miskin. Wa nahnu aghnia, kami yang kaya. Dan jelas tidak masuk akal. Wa innahu tantali 'alaihil khayl. Bahwasanya terwarnai Allah Ta'ala ini dengan penipuan, tertipu. Wal iyadu billah. Itulah yang dapat disampaikan beberapa keterangan tentang masalah bahayanya tentang syirik. Dan juga kita harus memahami yaitu macam-macam syirik yang sudah kita faham insyaallah, bahkan juga dalam kelas kita atau di mahad kita telah diajarkan tauhid dan juga diajarkan madadus tauhid yaitu syirik. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan juga bisa mengamalkan tauhid, menjauhi syirik dari segala macam cara-caranya. Apakah orang yang sudah bertaubat dari kesyirikannya akan kembali lagi pahala amalnya soleh yang lalu? Naam. Jika bertaubat. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa semuanya kalau mau orang itu mau bertaubat. Orang kufar memangnya dia beramal soleh lalu masuk Islam, fa ahsana islamahu, maka dia faman aslama fa ahsana islamahu, barang siapa masuk Islam lalu Islamnya baik, lam yu'akhad ma qablahu, maka Allah Ta'ala tidak akan menghukum dosa-dosa sebelumnya dan amal baiknya diterima. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang melangsungkan akad nikah sedangkan ia masih kafir, apakah wajib baginya mengulangi akad nikahnya karena ia masuk Islam? Tidak. Kalau dia pada waktu kafir menikah sama kufurnya, sama kafirnya, maka ketika masuk Islam tidak diwajibkan untuk memperbaharui nikahnya. Karena pernikahan orang kafir dengan orang kafir sah. Wa mra'atuhu hammalatal khatab, dan istri Abu Lahab yang membawa kayu bakar, yang membawa fitnah. Maka Allah mengatakan wamra'atahu hammalatal khatar. Jadi ada seorang suami istri mempunyai orang Yahudi Nasrani masuk Islam dua-duanya, maka tidak membaharui nikahnya, tetapi hendaknya bersyahadat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah anak yang soleh bisa menolong orang tuanya yang berbuat syirik dan memasukkannya ke surga? Jika berbuat syirik karena tidak tahu, semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtokna. Ya Allah, ampuni dosa kami jika kami lupa dan kami ini salah. Dan ada doa, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah jika aku melakukan kesyirikan sedangkan saya sudah tahu. Ini faedahnya, jika syirik sudah diketahui lalu dia masih berbuat syirik, tidak diampuni. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ampuni dosa saya jika aku melakukan syirik ini karena saya tidak tahu. Jadi kita lihat dulu kondisi orang tua kita. Kalau orang tua kita pada zaman dulu, yaitu hidup di alam kemusyrikan, dan tidak ada orang ahli sunnah yang mendakwahi, dan memahami din hanya terbatas dari orang-orang yang dinnya hanya sedikit, semoga Allah Ta'ala mengampuni karena belum sampainya ilmu kepada mereka. Wallahualam. Apakah orang yang divonis oleh syariat tidak diterima ibadah sholatnya selama 40 hari masih wajib sholat? Wajib. Wajib sholat. Karena itu tidak diterima amalnya yang dahulu. Dan ini telah namanya al-wa'id. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, berhenti dari amalan itu dan menyesal atas perbuatannya, kemudian juga berusaha untuk tidak mengulanginya, menyusul dengan amal soleh, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan diterima sholatnya. Karena ada ayat innal hasanati yudhihibna sayyi'at, sesungguhnya amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.